di penghujung dari kitab ini. Qala min abniyati masadiril fi'li tsulatsiyil mujarradi. Di antara bangunan-bangunan masdar-masdar fi'il tsulatsi mujarrad. Di masdar untuk tsulatsi mujarrad itu sima'i. Kalau selain tsulatsi mujarrad itu qiyasi, ada wazan-wazannya, ya. Adapun untuk tsulatsi mujarrad adalah apa? Sima'i, ngikut, mendengar dari Arab. Tidak bisa kita membuat sendiri. Yang pertama wazannya adalah fa'lun. Nah, contohnya daraba yadribu darbun. Fahima yafhamu fahmun. Qala yaqulu qaulun. Mana Bu Nabila? Hilang. Yang terakhir. Halaman. Nah. Daraba yadribu darbun. Darbun itu apa? Pukulan. Fahima yafhamu fahmun. Fahmun apa? Pemahaman. Qala yaqulu qaulun. Ucapan. Waza yagzu ghazwun. Peperangan. Nahayanha nahyun. Jadi tidak ada ketentuan harus misalkan fa'ala yaqulu. Fasanya masdarnya fa'lun. Tidak ada. Karena ini tadi apa? Sima'i. Kemudian yang kedua wazan fa'alun. Fa'alun. Talaba yatlubu talabun. Mencari, menuntut. Nadhara yanduru nadhurun. Melihat. Bisa juga maknanya menunggu atau memperhatikan, tergantung imbuannya nanti. Amila ya'malu amalun. Amalan. Ta'ibayat abu ta'abun. Ta'abun apa Sofia? Tula'iba ta'iba. Capek. Kecapean. Farihaya frohu farohun. Faroh apa? Abu Lukman? Gembiraan. Yang ketiga fa'ilun. Seperti kadzaba yakdzibu kadzibun. Apa? Dusta. La'iba yal'abu la'ibun. Usman. Main. Halafa yahlifu halifun. Nabila. Man halafa bi ghairi la'i faqad asyrak. Bersumpah. Halifun sumpah. Sudah ada tiga ya. Fa'lun, fa'alun, fa'ilun. Yang keempat fi'lun. Hafidho yahfadu hifdun. Apa artinya hifdun, Rusman? Hah? Menghafal. Hafalan, menjaga. Terus ya. Alima ya'lamu ilmun. Ilmu ya. Zakara yadkuru zikrun. Fazam. Zikir. Apa zikir? Mengingat. Yang kelima fi'alun. Kaburo yakburu kibarun. Artinya Sofia. Tua. Besar. Ya. Aduma ya'dumu aidamun. Bung. Saghura yasgharu sigharun. Kecil. Radiya yardu ridan. Usman. Ridwan, ya itu. Sudah masuk bahasa Indonesia. Ella, menang. Yang keenam, Fu'lun. Disebutkan dalam ta'liq sebelum tadi kita lewati ya. Mu'damu hadhil abniyati sima'iyatun, mayoritas binak-binak masdar ini sima'iyah. Amma abniyatu masadir fi'li sulasi al-mazid wal fi'li rubai al-mujarad wal mazid faqiyasiyah. Ini yang kita sebutkan tadi. Jadi mayoritas sulasi mujarad itu qiyasimai, selain itu adalah qiyas. Kemudian terkadang satu fi'il itu masdarnya bisa lebih dari satu. Kalau anda melihat di kamus, kalau kamus Munawir ya, misalkan fi'il kemudian strip tanda harokat ain fi'il mudhari'nya, setelahnya itu nanti misalkan ada satu, itu masdarnya. Kalau ada dua berarti masdarnya ada dua. Gitu. Jadi pahami ya. Lihat di kamus Munawir misalkan, kok setelah harokat itu kok ada dua kata nasab, oh itu berarti masdarnya dua, tiga. Gitu. Yang keenam, Fu'lun. Syakara yashkuru syukrun. Apa artinya? Terima kasih, bersyukur. Syariba yashrabu syurbun. Utsman. Wadda ya waddu wuddun. Udu ki wadu. Tawaddu ayat tawaddu tawadduan. Wadda isim sigha mubalahnya wadud. Wudun itu yang penyayang, menyayangi, menyukai. Disyariatkan untuk menikahi walud dan wadud, yang banyak anak dan banyak dan penyayang. Sahita yaskhatu suhtun. Wah Sofia. Hah? Itu sakoto. Mantu campur-campur ya. Aduh. Soh dengan soh. Jatuh. Itu sakoto. Sahito. Yaskhatu suhtun, marah. Sahita apa? Marah, murka. Yang ketujuh, fu'alun hadayahdi hudan. Artinya saro yasri suran, jalan di malam hari ya. Berjalan di malam hari. Asra yusri isra. Apa artinya isra? Memperjalankan di malam hari. Isra mi'raj. A'raja yu'riju i'raj. Mi'raj menaikkan. Yang kedelapan, fa'latun rahima yarhamu rahmatun. Rahmah. Kasura yakthuru kasratun. Banyak. Haro ya haru hayratun. Hayroh. Hayroh, lihat masdarnya. Hayroh itu bingung. Kayak antum mengartikannya. Bingung. Hayratun. Yang kesembilan, fa'alatun. Golaba yaglibu golabah. Golabatun Abu Azam. Hah? Hilang. Itu goba. Ya gobu, goibah. Golaba itu mengalahkan, menguasai. Golabahun naum. Apa artinya? Tidur telah menguasainya, rasa kantuk menguasainya. Syaka yasku syaka. Mengadu. Aslinya syakawatun. Elanya bagaimana ini? Aba Sofia. Syakawatun mau jadi syakatun. Dibuang apa? Dibuang wau karena... Sudah keberapa itu? Tak bawa saya. Indah ya Pak Lukman? Dibuang wau karena sebelumnya huruf yang hidup berpatkan. Ada huruf hidup? Aba Akyas? Aba Usman? Sata Asyubu Sata Watul Wasmi Wa'alatun. Sudah meyakinkan ya terus. Ahsan. Kenapa? Ahsan tabarakallahu fiik. Masya Allah. Abu Usman bisa ini. Oh, ternyata. Wulibatil wawu alifan litaharrukiha wanfitahi maqablaha fasara syakatun. Ada yang keberapa? Faedah yang ke-30. Sudah berapa tahu kopi belum? Teman-teman. Ya sudah lah. Ana enggak sempat, cuman insya Allah nanti sambil dikoreksi lagi. Abu Sofia sudah mengumpulkan kawaid amah lebih dari yang kemarin. Mungkin tulisannya diperjelas aja itu. Kurang jelas bagian tulisan. Untuk mempermudah kita daripada kita buka kitab ini kan, kok yang keberapa? Nah, sudah dikumpulkan sama Afuna, Bu Sofia. Jazakallahu khair. Nah, tinggal fotokopi antum. Nah. Jadi kalau bingung, kalau khairah tadi. Nah. Nyari situ kaidahnya. Kaidah yang ke-10 fa'ilatun. Contohnya saraka yasriku sariqatun. Sariqa apa Nabila? Mencuri. Nah. Yang ke-11 fi'latun. Contohnya hama yahmi himyatun. Artinya himyah. Artinya menjaga, melindungi. Asama ya'simu ismatun. Asama. Maksum. Asama ya'simu ismatan asimun maksumun. Maksum. Maksum itu apa? Maksum itu yang terjaga. Maknanya sama. Asoma menjaga ya. Ismah penjagaan. Ismatullah penjagaan Allah. Yang ke-12 fa'la. Da'a ya da'u da'wa. Indah ya Abu Sofia. Menyeru, mengundang, manggil. Syaka yasku syakwa. Mbak Lukman mengeluh, mengadukan. Syakau tu ila waki'in tu akhifdi fa'arsadani ila takil ma'asi. Nah, aku mengadukan kepada Imam Waki tentang jeleknya hafalanku. Maka beliau membimbingku dengan apa untuk meninggalkan maksiat. Yang ke-13 fi'la. Zakara yadkuru zikra. Zikra apa artinya? Mengingat. Mengingat. Nah. Di sini ada dua, zakara yadhkuru zikrun, bisa juga zakara yadhkuru zikra. Yang ke-14 wazan fu'la, raja'a yarji'u ruj'a. Artinya kembali. Ada masdar yang lainnya? Raja'a yarji'u ruju'. Nanti yang ke-24 fu'ul. Yang ke-25 ya, fu'ul ruju', raja'a yarji'u ruju'. Nah, berikutnya yang ke-15 fa'lanun, jala yajulu jawalanun. Ini ya, itu jalla azza wa jalla, jaulah. Apa jaulah? Pernah dengar enggak jaulah? Orang tablik itu jauh lah. Keliling. Keliling. Ya. Daraya duru dawaranun. Usman. Daraya duru dawaranun. Dairun madurun dur. Daurah berputar. Koros ya. Ya berputar tadi. Khafaqa yahfiku khafaqanun. Artinya apa? Berdebar-debar ya. Kilat. Haja yahiju haijanun. Aba Sofia. Ini cari di kamus ya. Kejolak. Berkejolak. Shana'a yashna'u shana'anun. Shana'an. Shana'an. Membenci. Yang ke-16 fi'la nasya yansa nisyanun. Tidak ya Pak Kias? Lupa. Antum lupa apa enggak tahu? Lupa. Lupa. Lupa apa enggak tahu? Nasya yansa. Oh, artinya lupa gitu maksudnya. Saya kira antum lupa tadi jauh. Sudah pernah tahu tapi lupa. Nisyan lupa ya. Masih ya. Harama ya harimu Herman. Haram kan. Radhiya yardu Ridwan. Nah tadi ada radhiya yardu apa? Ridwan. Yang berapa tadi? Fi'alun ya. Yang kelima. Diberi yang syana'a. Apa? Tumbuh bisa enggak? Itu nasya'a. Nun dulu. Jangan dibalik-balik hurufnya. Iya, nasya'a yansa'u, tumbuh syana'a. Emang kalau enggak perhatian ya repot ini, mirip-mirip hurufnya. Beda sedikit depan belakang sudah beda artinya. Berikutnya Fu'lan yang ke-17. Raja hayar juhu rujhan. Rujhanun. Usman. Siapa ini tadi? Usman. Rojaha lebih rujhan yang rojih yang kuat ya, lebih kuat, lebih rojih. Ghafara yaghfiru ghufranun. Ampunan. kafara yakfuru kufranun. Kekufuran. Juga ada kufrun, ya, fu'lun. Yang keberapa fu'lun? Yang keenam, ya. Jadi sekali lagi bisa satu fi'il itu masdarnya lebih dari satu. Yang kedelapan yang kedelapan belas fa'alun. Dhahaba yadhhabu dhahabun. Artinya pergi. Najaha yanjahu najahun. Berhasil, sukses. Fasada yafsudu fasadun. Fasad. Usman. Iya, antum urutannya. Rusak. Salah hayas lu, salah. Bagus. Nafidayan fadu nafadun. Mana fidat kalimatullah. Walaupun pohon-pohon di dunia ini jadikan penanya, kemudian air di lautan dijadikan tintanya, mana fidat kalimatullah. Tidak akan habis kalimatullah. Habis. Yang ke-19 fi'al nakahayan kahu nikah. Nikah. Masuk Indonesia ya nikah. Qama yaqumu qiyam. Berdiri. Kalau menegakkan aqama. Qama berdiri. Aqama memberdirikan. Shoma yasumu siyam. Puasa. Aba ya'ubu iyab. Datang. Datang. Zahab wa iyab. Pergi datang. PP apa? Pulang dulu. Pergi pulang. Pergi dulu baru pulang. Ya, kita yang salah. Bahasa Arab benar. Zahab wa iyab. Pergi dulu baru pulang. Kalau bahasa Indonesia? Pulang pergi. Oh, belum pergi kok pulang. Allah alam itu sejarahnya gimana. Ya. Dari dulu yang namanya PP kan apa? Kita ingatnya pulang pergi itu kan. Enggak pergi pulang. Enak lagi. Oh gitu ya. Itu TA itu. Itu kan betul. Pulang balik itu bolak balik. Halo mas. Nah, Bu Nabila sama ya? Pergi pulang atau pulang pergi? Pulang. Hah? Enggak, ini orang Kalimantan ini. Oh Kalimantan sama. Pulang pergi juga. Dhahab wa iyab. Inna ilaina iyabahum. Semuanya kami. Naam. Hanya kepadanya iyabah. Kembalinya. Yang ke-20 fu'alun. Sa'ala yas'alu su'alun. Su'al. Da'a yad'u du'a. Menyeru, mengundang. Mazaha yamzahu muzah. Ini Abu Usman ini kebagian Raisa terus di kepiye ini. Khairah terus. Mulai dari khairah tadi, bingung tadi. Muzah itu bertanda. Bertanda. Ujikan. Sa'ala yas'alu su'al. Su'al bin Ain, Laisa bin Hamzah. Su'al. Ini guru teh aku tuh iso ini. Sa'ala. Mada bika. Kenapa kamu? Sakit apa? Bi su'al. Aku batuk. Su'al itu batuk. Zukima. Yuzgamu zukam. Zukam apa? Ilak. Nah. Allahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Harof. sorof sampai masih di al ilal ya. Apa ya Pak Lukman? Satu kim halaman 70. La tukim. La tukim ila akhirih asmuhu al-mudhari'u al-mukhatab zidat fi awalihi la nahiya tsumma juzima kama juzima fi'lu amrihi. Naam. La tukim sampai akhirnya la tukim la tukima la tukimu la tukimi la tukima la tukim, nah, asalnya adalah mudhari' mukhatab. Mudhari mukhatabnya apa? Tukimu tukimani sampai tukimna, 6 saja. Ditambahkan di awalnya lanahiyah. Lanahiyah amalannya apa ya Pak Lukman? Menjazmkan. Kemudian dijazm sebagai menjazm fi'il amrnya. Yang pertama dengan sukun. Yang kedua, tiga, empat, lima dengan apa? Hatfu. Hatfu nun. Yang terakhir mabni. Muqamun ila akhirih mislu muqamun ismul maf'ul. Jelaskan Pak Kias. Zaman makan ini sama dengan isim maf'ul. Berarti muqamun asluhu. Wazannya apa dulu? Muqwamun ala wasni muf'al. Ketika ada wawu di harokati sebelumnya ke huruf sahih sukun, yang dilakukan apa? Nukilat harokatul wawu ila ma qabla sahih sakin fasara. Ya Mas Bidol. Bidol. Salah. Ini udah. Ini mau alimin masa apa ini? Enak. Ya ada harokat. Kof berharokat. Wawunya berharokat sebelumnya huruf yang sahih sakin. Maka dipindah. Jadi apa? Muqawmun. Sudah? Dari situ kemudian apa? Kulipatil wawu alikan. Kenapa? Munasabah. Kenapa Pak Usman? Mana harokatnya? Diminta. Harokatnya kan udah dipindah. Asalnya muqawmun. Terus harokatnya kan dipindah. Muqawmun. Kulibatil wawu alifan litahat rukiha fil asli. Asalnya dia berharokat. Wan fitahi ma qoblal an. Di fathah huruf sebelumnya sekarang. Jadilah muqawmun. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza. Barakallahu fiikum.